quanto prenderti? Passa tutto. Qual quale premo Allah Ta'ala? Sekarang kita lanjut. Kemarin sudah min, sekarang ilah, itu ya? Qala as-sani yang kedua, ilah. Yang kedua, ilah. Ilah. Ma'ruf ini, apa maknanya? Min ma'aniha al-intiha. Di antara makna ilah adalah al-intiha. Tempat berhenti. Tempat apa? Berhenti, ujung dari perjalanan. Misalnya antum mau bilang, saya pergi dari rumah, maksudnya awalnya rumah, ujungnya nanti ke pasar. Apa bahasa Arabnya? Dahabtu minal baiti ila suki. Artinya orang Arab sudah tahu, oh dia start dari rumah, nanti dia mau berhenti di mana? Di pasar. Paham gak ini? Karena ila mananya apa? Al-intiha. Jelas ini? Al-intiha. Apa makna al-intiha? Kenapa antum keluar? Hah? Apa? Main-main ini. Orang mau habis kitab. Orang mana antum? Hah? Apa? Mamuju. Nah, ini. Ulang lagi. Jadi antara maknanya al-intiha. Dia tempat berakhir, berhenti. Paham ini? Tempat apa? Berhenti. Ujung dari perjalanan. Ya, nanti insya Allah juga kadang kita dapat nanti maknanya al-goyah. Kalau di sini dia bilang al-intiha. Kalau di usul fikih dinamakan dia bermakna al-goyah, puncak dari sesuatu. Paham ini? Yang jelas ini maknanya. Wahia dan dia adalah tajurud dohir wal mudmar. Dia bisa menjer dohir, juga bisa domir. Bisa jer dohir, bisa juga apa? Domir. Wal awal, maka yang pertama, yaitu contoh dia menjer. Contoh dia menjer apa ini? Dohir. Nahu qawlihi jallat kudratuhu. Contohnya firmannya yang mulia kedudukannya. Ilallahi marji'ukum jami'an. Mana itu? Ilallahi. Menjer dohir. Wasani yang kedua, maksudnya menjer domir. Nahu qawlihi aido. Contoh firmannya juga. Ilaihi marji'ukum jami'a. Mana dia? Ilaihi. Dia jer apa ini? Apa yang dia jer? Domir. Ya. Terus juga yang perlu untuk ketahui bahwa dia ketika bersama dengan domir, alifnya jadi ya, ya. Sebagai faedah tambahan saja. Kalau antum ilah, ilah. Paham? Ilahnya bengkok atau lurus? Bengkok atau lurus? Bengkok. Maksudnya kalau nanti bersama dengan domir, ganti menjadi ya. Lihat, ilah menjadi ilaihi, ilaika. Paham ini? Ilaikum. Dia berubah menjadi apa? Ya. Ini faedah tambahan saja. Kalau dia bersama dengan domir. Jelas? Alhamdulillah. Kemudian kata beliau, falafdul jalalati Allah. Maka lafdul jalala Allah ismun dohir majrurun bi ilah. Isim dohir yang dijar dengan ilah. Walha. Sementara ha pada contoh kedua. Fil mitali tani pada contoh kedua. Domirun mutasilun. Domir yang bersambung. Mabaniyun. Dia mabani. Tetap namanya domir mabani. Alal kasri di atas kasro. Fi mahalli jarrin bi ilah. Berada dalam kedudukan jar dengan apa? Ilah. Mudah ya? Alhamdulillah. Asali dan ketigaan. Yang ketigaan. Min ma'aniha. Di antara makna'an adalah al-mujawazah. Yang melewati. Atau yang dilewati. Paham gak ini? Artinya dia bukan awal. Bukan pula ujung. Tapi dia di mana? Di tengah-tengah perantaraannya. Makanya kalau antum hadis orang tidak pakai min Abi Hurairah. Paham? Apa maknanya kalau antum bilang min Abi Hurairah? Padahal sama maknanya dari. Tapi apa artinya? Artinya berarti antum tabi'in. Karena antum awalnya langsung ambil hadis dari siapa? Abu Hurairah. Paham gak ini? Tapi kalau dibilang an Abi Hurairah, apa artinya? Ini hadis lewat Abu Hurairah ambilnya. Paham gak ini? Bukan ujung permulaannya, tapi didapatkan lewat siapa? Abu Hurairah dari bawah sampai ke kita. Paham kan ini? Dipahami ini? Makanya pakai an, tidak pakai apa? min, padahal artinya sama-sama dari. Terjemahannya jelas ini, tapi beda maknanya. Ini yang bagusnya begini, karena beda maknanya. Beda maknanya dengan min secara penggunaan. Secara apa? Penggunaan. Dipahami ini? Dipahami ini? Penggunaan. Wahyata juru dohir wal mudmar. Dia juga bisa menjar dohir dan domir juga. Wal awal, contoh pertama menjar domir, dohir. Laqad radiyallahu anil mu'minina. Mana dia? Wasani, contoh kedua menjar domir. Radiyallahu anhum. Mana dia? Anhum. Ini sering sekali ini. Radiyallahu anhum, anhu, anha. Itu semua menjar apa itu? Domir. Fal mu'minin ism dhahir majrur bi an. Maka mu'minin ism dhahir dijar dengan an. Wa alamatu jarihi al ya, tanda jarnya adalah ya. Niabatan lil kasrati, sebagai pengganti dari kasrah. Li'annahu jam'un, li'annahu jam'u mudzakkarin salimun. Karena dia adalah jamak mudzakkar salim. Wal ha dan ha dhamirun muttasil. Ha adalah dhamir yang bersambung. Mabni ala dhammi, dimabnikan di atas dhamma. Fi mahalli jarin bi'an, berada dalam kedudukan jar dengan an. Mana saya baca tadi? Memuju? Mana? Bilang-bilang yang mana? Hah? Yang mana itu? Hah? Lumayan, lumayan. Konsentrasi, jangan sibuk hitung. Berapa hari lagi Ustaz ya saya pulang ke Mamuju ini? Sibuk sekali. Kita akan selesai. Ini contoh. Fi mahalli jarin mabni ala dom dengan an. Ya, Arabi yang keempat. Ala. Ala. Lihat juga alifnya bengkok itu. Ala, alifnya bengkok. Artinya nanti kalau bersama dengan domir diubah menjadi apa? Ya, itu rahasianya itu. Kalau bengkok. Kalau lurus nanti diubah menjadi apa? Wow, itu saja rahasia penulisannya. Dipahami ini? Selesai. Kata boleh wamin ma'ani hal istilah. Ala diantara maknanya hal istilah, yang tinggi. Kita terjemahkan apa? Di atas, karena dia yang tinggi. Berarti apa? Di atas. Paham gak ini maknanya? Di atas. Wahiyata jurud dohir wal mudmar. Sama, dia juga bisa menjar dohir dan domir. Fal awal, contoh menjar domir. Menjar dohir, nah contoh summa stawa alal arsh, al arshi, paham? Kemudian Allah tinggi di atas arsh, kan maknanya Allah di atas, paham? Kemudian Allah tinggi di atas arsh. Watan yang kedua menjar domir, wa asbago alaikum ni'amahu dohiratan wa batinatan, mana? Alaikum, paham ini? Fal arshi ismun dohir majrur bi ala, maka arsh isim dhahir dijar dengan ala. Wal kaf dan ka pada alaikum adalah domir mutasil mabni ala dom fi mahali jarin bi ala. Dap? Domir bersambung mabni di atas domma, berada dalam kedudukan jar dengan apa? Ala. Jelas? Ada masalah? Tidak ada? Jelas ya. Kenapa beliau bilang fi mahali dom padahal itu ada mim di ujungnya sukun? Karena mim itu lil jamaah, untuk menunjukkan banyak laki-laki. Dominnya itu kan ka. Ka saja. Paham gak ini? Dipahami ini? Jelas. Jadi ya, bi ala dengan ala. Wa qada jtama'ata fi qawlihi ta'ala, telah terkumpul dalam firman Allah Ta'ala keduanya. Telah terkumpul keduanya dalam firman Allah Ta'ala. Wa alaiha wa alal fulki tuhmalun. Lihat. Alaiha menjer apa ini? Domir. Wa alal fulki dohir, masya Allah. Al-Qamis yang kelima fi. Mami, konsentrasi ya. Kita baca terus ini, karena mudah saja. Ya, fi. Fi yang kelima fi. Min ma'aniha, diantara maknanya ad-dorfiya. Diantara makna fi adalah yang ad-dorfiya, yang dilingkup. Namanya yang dilingkup berarti di mana? Hah? Di dalam. Paham? Dia kan dilingkup, berarti di dalam. Ya. Atau terjemahkan yang terlingkup. Paham? Iya, sama di dalam. Wahyata jurud dohir wal mudmar, dan dia menjer dohir dan domir. Wal awalna, yang pertama contohnya itu dohir. Fil ardi ayatun, syahid kita mana? Hah? Wasani contoh menjer domir. La roi batihi, mana dia? Hah? Fal ardi ismun dhahir majrur bi fi, ard ism dhahir dijad dengan fi wal ha, dan haknya dhamirun muttasilun mabni al kasri fi mahalli jarin bi fi. Dah? Enggak usah terjemahkan. Hah? Kan dia ulang berapa kali sudah ini? Enggak usah. Aman. As-sadis yang keenam, rubba. Rubba wa min ma'niha at-taqlil. Di antara makna rubba adalah taklil, sedikit, jarang. Paham ini? Bisa untuk artikan sedikit atau apa? Jarang. Jelas ini? Paham gak ini? Ini di antara maknanya. Wahyala, perhatikan baik-baik, ini yang digaris bawahi. Wahyala tajurru illas mudahir an-nakiro. Masya Allah. Dia tidak menjer kecuali isim dohir nakiro. Dia tidak menjer kecuali isim dohir nakiro. Paham gak ini? Antum nanti misalnya begini, saudara. Ini ya. Lihat ini. Iya. Gundul. Paham ini? Berarti yang baik-baik itu tadi rubah. Tidak menjer kecuali pasti isim dohir dan apa? Isim dohir dan nakir. Ya? Coba baca ini. Antum baca apa ini? Rubbal bait atau rubbu? Hah? Rubba atau Rabbu? Pasti Rabbu. Eh, ini ma'rifah, saudara. Dia tidak pernah masuk. Ini gundul nanti maksudnya. Antum mau tebak apa? Bang, ini ma'rifah. Rubba tidak pernah masuk pada siapa? Ma'rifah. Pasti ini Rabb. Allah subhanahu wa ta'ala. Bang, berarti dibaca Rabbu. Bang, karena Rabbu ma'murah. Paham ini? Ini antum baca apa ini? Gundulin, ha? Ha? Rabbuhum. Paham? Karena ini tidak ma'rifah. Paham kan? Ini juga apa? Sama. Ini? Sama. Paham? Ini? Ha? Tadi itu maksudnya. Rubba baik. Paham? Dipahami ini? Dipahami? Dia harus, dia hanya menjawab apa? Dohir terus harus apa? Nakiro. Paham dia ini? Mubar. Jelas. Alhamdulillah. Nah, contoh rubba rojulin karimin lakitu. Rubba rojulin karimin lakitu. Mana dia? Mana dia? Rojulin. Fa rojulin isim dohir majrur bi rubba. Selesai. Faedah? Faedah? Qodetuh dafu rubba. Waya baku amaluha wujuba. Masya Allah. Keunggulannya dia ini. Ini masalah ini. Kode tuh udah berubah, kadang rubah dihilangkan. Kadang rubah dihilangkan. Waya baku amaluha wujuba. Tapi tetap beramal secara wajib. Artinya, tetap setelahnya itu dijer. Padahal rubahnya tidak ada. Padahal rubahnya dihilangkan. Tapi dia tetap apa? Beramal, dijer. Kapan? Apa tandanya? Ini yang kita mau tahu ini. Apa ciri-cirinya? Kata beliau, wa aktaru ma yakunu dhalika ba'dal wawi. Kebanyakan itu terjadi setelah waw. Inilah yang dibilang waw rubba itu yang menjer. Kebanyakan terjadi setelah apa? Waw. Lihat ke qawli syair, seperti perkataan penyair, walailin kamaujil bahri arkhasudulahu alayya bi anwa'il humumi liyubataliya. Mana dia? Mana dia? Walailin itu bukan demi malam, bukan huruf sumpah itu, tapi di situ waw rubba. Dia dijar bukan dengan waw, tapi dijar dengan apa? Rubba yang dihilangkan. Aslinya warubba lailin, dan kadang suatu malam kamaujil bahari seperti ombak di lautan. Paham gak ini insyaallah? Paham gak ini palu? Mana dia? Paham? Buat? Belum. Paham? Masa. Jadi walailin siapa yang menjer? paham. Walailin, siapa yang menjernih? Hah? Apa? Apa? Wow. Nah, katanya paham. Ini namanya tafahama bual. Bual pura-pura paham. Enggak boleh, saudara. Bang, tentara itu muka orang paham sama muka orang tidak paham. Saya sudah banyak lihat muka. Bang, enggak bisa orang pura-pura dibilang pura-pura paham. Kalau enggak paham, terus terang saja seperti Mubar. Terus terang dia. Ahmad Asamin. Paham enggak? Belum paham berarti? Belum paham berarti? Hah? Belum paham berarti? Hah? Hah? Iya, bilang begitu. Anu sekali. Kenapa itu udah terus terang? Hah? Hah? Kenapa? Takut tertunda habis kitab ya? Hah? Kalau begitu kita libur aja dulu deh. Hah? Ini kita baca cepat. Ya, itu kan supaya selesai tekan ini. Tapi kalau tidak ada yang paham, kita ulang saja. Nah? Walailin, dengar baik-baik. Walailin, tadi itu kebanyakan ini ya. Jadi saya ulang, faedah. Kode tuh udah berubah. Kadang rubah dihilangkan. Paham? Kode tuh udah pu. Kode masuk pada film motori. Ditartikan apa? Kadang. Nah, rubah dihilangkan. Waya bako amal huwa wujubah. Tetap beramal secara wajib. Artinya tetap dijer walaupun rubahnya hilang. Tetap dijer walaupun rubahnya apa? Hilang. Ya? Kapan ini terjadi? Kata penulis rahmatullah. Rahasianya kapan? Wa aktsaru ma yakun. Kebanyakan itu terjadi. Yakun terjadi. Dari hal itu. Ba'dal wawi. Setelah wawu. Seringnya setelah wawu. Paham? Ada wawu ya. Tiba-tiba setelahnya dijer. Padahal bukan wawu sumpah. Bukan apa? Bukan wawu sumpah. Tapi dijer. Kenapa? Maka dia dijer dengan apa? Rubah. Tapi ingat syaratnya. Harus isim dhohir dan nakiro. Berarti ya. Jadi kalau setelah wawu ma'rifah tidak jadi. Dia harus tetap harus apa? Nakiro. Lihat contohnya kaqauli syair, seperti perkataannya penyair, walailin kamaujil bahari arkhasudulahu alayya bi anwa'il humumi liyubtaliya liyubtalai. Lihat itu syair kita mana? Walailin, siapa menjernya itu? Siapa menjernya? Rubal madupa, rubah dihilangkan. Paham gak ini? Yang terletak setelah apa? Wow, bukan wow buat. Tapi menjernya apa? Rubah. Makanya diartikan dan kadang malam. Paham? Dinamakan wau rubah karena dihilangkan rubah setelahnya. Jelas ini? Alhamdulillah. Paham buat? Falailin majrur birubah al-mahdufa. Maka lailin dijer dengan rubah yang dihilangkan. Wa takdir dan takdirnya. Wa rubba lailin. Paham gak ini kan? Selesai. Asabi yang ketujuh. Alba, mudah ini alba. Wa min ma'aniha al-ilsaq. Di antara makna ba adalah al-ilsaq, yang menempel seluruh yang maknanya. Ya? Ya, terjemahannya dengan tak namanya antum bilang begini. Marartu bi Zaidin. Apa artinya? Marartu bi Zaidin. Apa artinya? Ilsaq, sama-sama. Apakah antum pegang tangannya? Bang, atau Zaid pegang pundangnya antum? Pokoknya sama dia. Dengannya kita bilang artinya dengan. Paham gak ini? Ini makna ilsaq dari kata lasik. Tahu lasik? Tahu lasik? Hah? Yang dipakai tutup dos supaya tidak masuk sesuatu. Hah? Lasik isolasi. Lasik isolasi. Paham gak maknanya? Ini ilsaq yang menempel mereka. Dipaham ini? Lihat contoh. Lihat. Kata beliau rahmallahu taala, nah amsaktu bi Zaidin. Saya pegang dengan Zaid. Apa artinya? Orang langsung paham. Saya pegang Zaid. Apa artinya? Hah? Saya tempelkan tanganku ke Zaid. Paham gak ini insya Allah? Sama dengan ayat itu. Wamsahu biru usiku. Usaplah kepala kalian. Apa artinya? Dia tempelkan tangannya di mana? Di kepalanya. Jelas maknanya. Itu makna bi ilso. Menempel. Kemudian kata beliau, idha qobatta ala syai'in min jismihi. Kalau antum pegang di atas sesuatu dari badannya. Ini makna ba. Wahyata jurud dohir wal mudmar. Dia bisa menjer dohir, bisa juga menjer apa? Domir. Sama fal awal. Nah, yang pertama contoh dohir. Aminu billahi. Mana dia? Wakal mitalil mutaqaddim. Dan seperti contoh tadi di atas. Amsaktu bizaidin. Sama. Watani contoh kedua itu menjer domir. Ya. Nah, contoh amanu bih. Amanu bih. Mana dia? Bih. Fakulun min Zaid wa Labdul Jalal Allah. Setiap dari Zaid dan Labdul Jalal Allah. Ism majrur bil ba, isim dijar dengan ba. Wal ha dan ha. Domirun mutasilun mabini ala kasri. Domir yang bersambung mabini dari kasro. Fi mahali jarin bil ba. Berada dalam kedudukan jar dengan huruf apa? Ba. Selesai. Atamin yang ke-8 al-kaf. Kah. Min ma'aniha at-tasbih. Di antara maknanya adalah menyerupakan. Maka diterjemahkan apa? Seperti. Kan dia menyerupakan. Tasbih. Menyerupakan. Menyamakan. Ya? Menyamakan. Memisalkan. Sama semua. Wahya la tajuru ilas mudahir. Perhatikan baik-baik. Dia tidak menjer kecuali isim dohir. Isim dohirnya bebas nakiro atau ma'rifah. Yang penting dia hanya menjer siapa? Isim dohir. Tidak pernah domir. Tidak pernah orang dengar kahu, kaha, kaka, kaki. Paham gak ini? Tidak pernah. Dia cuma menjer siapa? Isim dohir saja. Nah, Zaidun kal asadi. Lihat. Wa qawlu ta'ala wardatan kad dihani. Lihat. Ya. Faqulun min al asadi wad dihani. Isma jurur bilka. Selesai. Atasi yang ke-9. Al-lam. Li. Wa min ma'aniha al-milk. Di antara maknanya al-milk. Milik. Maka yang dibilang. Li Zaidin. Miliknya Zaid. Paham gak ini? Kan dia bermakna al-milk. Milik. Ya. Bahasa Arabnya milk. Bahasa Indonya milik. Milik. Milik. Wahya tajurud dohib wal mudmar. Dia bisa menjar dohib dan domir. Fal awal. Makan pertama. Lillahi ma fis samawati. Mana dia? Lillahi. Wasani contoh kedua. Lahu ma fis samawati. Mana dia? Lahu. Falabdu jalala Allah. Ismu dohib majrur bilam. Lafad jalala Allah. Ismu dohib bijar dengan lam. Walha domil mustasil mabni ala dompi mahali jarin bilam. Mudah itu? Alhamdulillah. Al-Asir yang ke-10. Wawul Qasam. Yang ke-10 adalah waw sumpah. Waw sumpah. Tahu waw sumpah? Yang bermakna waw yang bermakna sumpah. Wahiyata jurud dohir fakot. Dia menjer dohir saja. Jadi kalau dipakai bersumpah, hanya dipakai bersumpah isim dohir. Nah, contoh wallahi. Wa qawlu ta'ala wal asri. Lihat itu. Isim dohir. Fakulun min labdil jalalati Allah. Setiap labdul jalalah Allah dan wal asri isim majrur biwawil qasam. Isim dijar dengan waw sumpah. Al-Hadi Asyar yang ke-11. Ba'ul qasam. Ba' sumpah. Ba' sumpah. Wahya tajurud dohir wal mudmar. Keunggulannya ba' sumpah. Bisa bersumpah dengan domir atau apa? Dohir. Paham gak ini? Contoh. Fal awal contoh dohir. Wa aqsamu billahi. Mereka bersumpah demi Allah. Paham gak ini? Iya. Jahada imanihim. Wasani yang kedua. Wabika ya Allah. La ajtahidanna. Bika ya Allah. La ajtahidanna. Demi kamu ya Allah. Bika demi engkau ya Allah. La ajtahidanna. Saya akan bersungguh-sungguh. Syahid kita mana? Bika. Walafa labdul jalalati Allah. Maka labdul jalala Allah. Isim dohir majrur biba'il qasam. Isim dohib dijar dengan ba' sumpah. Wal kaf dan kaf. Domir mutasil. Domir yang bersambung mabni al-fatih. Tetap di atas fathah. Fi mahali jarin. Bi ba'il qasab. Berada dalam kedudukan jar dengan ba' sumpah. Atani asyara. Ingat bilangan kemarin. Mabni dari atas apa? Fathah. Akan yang syaro, yang ke-12 ta'ul qasami tak sumpah. Wahya tajuru dohir pakot, dia hanya menjer dohir saja. Dia hanya menjer apa? Dohir saja. Nah contoh, watallahi la'akidanna asnamakum, mana dia? Hah? Tallahi. Falabdul jalalati Allah isim dohir majrur bita'il qasam. Isim dija dengan tak sumpah. Atalita asyaro, yang ke 13 waw rubba, ini sebenarnya sudah lewat tadi, sudah disinggung oleh belo tadi. Waw rubba, karena waw dihilangkan setelahnya apa? Rubba. Kokoli syair, contohnya sama. Nah, contohnya sama. Walailin kamaujil bahari arkho sudulahu, mana dia? Walailin, aslinya apa tadi? Warubba lailin. Paham gak? Iya. Ini sudah berulang ini, karena belo singgung di sini untuk penulis tadi sendiri faedah dari pensyarah. Iya. Sebenarnya satu saja dimasukkan ke rubbah. Dimasukkan ke mana? Ke rubbah. Fa lailin majrur bi wawi rubbah. Katanya lailin majrur dengan waw rubbah katanya. Al mahdhufa, rubbah yang dihilangkan. Ala qaulil musannif, di atas pendapat penulis. Jadi yang menjernya waw pendapatnya penulis. Paham? Paham kan ini? Taba'an lil kufiyin, karena belum mengikuti orang-orang Kufah. Dia bilang yang menjernya adalah waw. Paham? Tapi kata beliau wassohih, dan yang benarnya bahwa madhabul basriin, dan ini adalah madhabnya orang-orang Basrah, annahu majrur birubbal mahdhufa, bahasanya dia dijar dengan rubba yang dihilangkan, bukan dengan waw. Dia dijar dengan apa? Rubba yang dihilangkan, ya, la bil wawi kama taqaddama, bukan dengan waw sebagaimana telah lewat. Ar-rabi asyara wal khamis asyara, yang ke-14 dan ke-15 langsung dua karena sama ini. Karena sama mud wa mundu, yang orang Palu tadi bilang mud, ini mud mundu. Wahuma yajurran ismi dhahir, keduanya bisa menjer isim dhahir. Addal ala zaman, masya Allah sempit sekali. Dia hanya menjer isim dhahir, terus harus menunjukkan atas waktu. Paham? Nggak sembarang. Nggak pernah antum bilang rubba Palu. Paham nggak? Nggak pernah. Ya rubba itu bukan mut, nggak pernah bilang mut Palu. Paham? Dia hanya menjar siapa? Hah? Isim dohir terus harus zaman waktu. Makanya rata-rata dia mut yaumin, mundu yaumin. Paham? Hanya waktu saja. Mut syahrin, mundu syahrin. Paham? Mut usbu'in, mundu usbu'in. Pokoknya dia hanya menjer apa? Zaman. Tahu isim zaman? Yang telah lewat antum bersama di makulun fi. Jelas ini? Itu yang diajar. Fa'inkana zaman madia, kalau waktunya lampau sudah lewat, fahuma bimakna min, maka keduanya diterjemahkan min. Kalau sudah lewat ini, misalnya antum ditanya, kapan antum lihat Zaid? Antum mau bilang sehari yang lalu. Yang sudah lewat, apa antum bilang? Mut yaumin. Itu artinya dari sehari yang lalu. Sudah lewat. Paham? Maknanya min. Kalau sudah lewat, maknanya min. Kalau sudah lewat. Nah, ma ra'aitu mut au mundu yaumain. Saya tidak pernah melihatnya semenjak sehari, semenjak atau sama saja, mut mundu sama artinya. Semenjak dua hari yang lalu. Berarti apa? Dari dua hari yang lalu. Itu terjemahannya. Kalau sudah berlalu dia terjemahkan apa? Dari. Jelas? Aymin yaumain. Yaitu dari dua hari. Wa inkana zamanu hadiron. Kalau waktunya sekarang. Maksudnya antum mau bilang sekarang dia. Pakainya maknanya sekarang. Fahuma bima'na fi. Maka dia terjemahkan makna fi. Pada. Paham gak ini? Pada hari ini. Paham gak ini? Terjemahkannya ini, lihat maro itu mut au mundu yaumina, saya tidak melihatnya mut atau mundu yaumina, hari kita ini. Apa artinya ini? Pada hari ini, begitu terjemahannya. Aifi yaumina, yaitu pada hari kami ini kita tidak melihatnya. Pada artinya fakulun min, maka setiap dari yaumain wa yaumina ismu zaman dohir, isim zaman yang dohir majrurun bimut au mundu, dijer dengan mut atau apa? Mundu. Tambih. Bakiya min hurufil jar, masih ada huruf jar allati dzukirat fi ghairi hadzal maudi, allati dzukirat yang disebutkan fi ghairi pada selain hadzal maudi tempat ini, selain tempat ini, yaitu apa? Khola, ada dan hasya. Iya kan? Dia bisa huruf jar enggak? Bisa, enggak disebutkan di sini. Berarti tadinya berapa tadi? Berapa tadi huruf jar? 15 tambah 3? Berapa? 18. Ya, al-madhkurati fil al-madhkuratu fil mustatna, yang disebutkan di pembahasan mustatna. Wa hatta, masih juga tersisa hatta al-madhkuru fi babil atab, yang disebutkan di bab atab. Ingat dulu, hatta bisa sebagai huruf jar, berarti sudah berapa ini? 19 sudah. Fala taqfal anha, jangan kamu lalai darinya. Artinya ingat kembali itu, karena itu termasuk apa? Huruf jar. Fala taqfal anha, jangan kamu lalai darinya. Al mafud bil mudah, masih lagi di jar dengan apa? Mudah. Masih ada waktu kan? Masih. Al-maqudu bil-mudaf, dijar dengan mudaf. Nah, wa amma ma yuqadu bil-idhafah, adapun dijar dengan idhafah. Panah qaulika, maka contoh ucapan antum, gak usah hitung-hitung, lihat baik-baik. Ya, adapun dijar dengan idhafah, maka contoh ucapan antum, gulamu Zaidin, mana yang dijar? Mana yang dijar? Bahwa ala kismain, dia ada dua secara makna. Beliau bilang ada dua, padahal ada tiga. Kurang beliau di sini ya. Nanti disyarat ditambah. Paham ya? Disyarat ditambah. Dia terbagi dua. Maksudnya dari sisi makna. Padahal namanya idhofa itu dari sisi makna terbagi berapa? Tiga. Ada yang bermakna min, ada yang bermakna fi, ada yang bermakna apa? Li. Paham? Tapi beliau hanya sebutkan berapa? Dua. Paham? Ada disyarat sebentar. Ma yuqaddaru billam, ada yang ditakdirkan makna lam, li. Wa ma yuqaddaru bimin, ada yang ditakdirkan makna apa? Min, kurang fi beliau. Falladhi yuqaddaru billam, nah, contoh yang ditakdirkan makna lam, yaitu milik. Contoh, gulamu Zaidi. Apa artinya ini? Gulam li Zaid. Paham? Falladhi yuqaddaru bimin, yang ditakdirkan dengan min. Contoh, nah, caubu khuzin, baju dari sutra. Baju dari apa ini? Sutra. Dipahami ini? Maknanya apa ini? Dari. Ya, sudah ada ciri-cirinya dulu itu yang saya kasih dulu. Nanti dikasih lagi di syarat. Babu sajin, pintu dari kayu. Pintu dari apa? Kayu. Khotamu hadidin, apa artinya ini? Cincin dari besi. Jelas? Alhamdulillah. Aku katakan. Al-kismu tsani minal mahfudati, jenis kedua dari yang dijar. Al-mahfudu bil mudaf, dia dijar dengan mudaf. Ay bisababil idhofa labiha, yaitu dengan sebab penyandaran mudhaf. Paham kepadanya? Paham? Bukan karena dia, maksudnya bukan hanya sekedar penyandaran saja, tapi karena adanya mudhaf. Paham gak ini? Bukan sekedar karena disandarkan langsung di jar, kan ada kata yang disandarkan tapi tidak di jar. Contoh fi'il fa'il, kan fi'il disandarkan pada siapa? Fa'il, tapi tidak di jar. Maka yang beliau bilang, di jar dengan sebab idhofa, penyandaran, tapi bukan karena semata idhofa. Paham? Labia, bukan karena idhofa semata. Tapi kan sudah penulis bilang kemarin, dilmu mudhof. Paham gak ini? Harus dua isim akan datang sebentar. Lianna sohiha, karena yang benarnya, annal khofidho, bahwasanya yang menjer. Lil mudhof ilai, yang menjer mudhof ilai, huwal mudhof. Dia adalah mudhof kama taqaddama. Paham? Bukan idhofa. Tapi ingat, ini istilah. Ada mengatakan dijar dengan idhofa, ada mengatakan dijar dengan apa? Mudhof. Tapi penulis menguatkan apa? Dijar dengan apa? Mudhof. Paham gak ini? Iya. Sudah berjalan di atas lisan ulama bahasa Arab. Kadang bilang dijar dengan mudhof, kadang juga dijar dengan apa? Idhofa. Sudah berjalan seperti itu. Kalau idhofa lugotan, idhofa secara bahasa, al-isnad, penyandaran. Idhofa secara bahasa, al-isnad, penyandaran. Ya, seperti ini Pak Ahmad As-Samin, dia sandar ke tembok. Ini namanya apa? Idhofah. Paham gak ini insya Allah? Alhamdulillah. Ya, begitu memang orang tua sandar. Takul, antum katakan, adabtu dhahri lil ha'id, saya sandarkan punggungku ke tembok. Paham gak ini? Saya sandarkan punggungku kemana? Ke tembok. Jelas ini? Jelas gak ini makna idopa? Ay ida asnab tahu ilai. Yaitu kalau kamu sandarkan kepadanya. Wastilahan sementara secara istilah. Nisbatun bainasmaini tujibun jiraru astani minhuma abada. Pengertian sudah lewat di miftah. Ya, sudah lewat di mana? Di miftah. Dia adalah nisbah penyandaran bainasmaini antara dua isim. Tujibu yang mewajibkan injiraru terjernya astani yang kedua. Ia mewajibkan terjernya yang kedua minuma darinya abada selama-lamanya. Yang kedua selama-lamanya pasti terjer. Kalau yang pertama kan kedua pasti terjer selama-lamanya. Yang pertama hah? Tergantung amilnya. Kalau amil ropa-ropa nasab-nasab jer jer. Paham? Yang pertama alhamdulillah selesai. Wa yusamma awwaluhuma, dinamakan yang pertama dari keduanya mudhofan. Kedua awal yang pertama dari keduanya namanya apa? Mudhof. Yang pertamanya i'rabuhu ala hasabi mauqi'ihi fil kalam. I'rabnya ala hasabi sesuai mauqi'ihi kedudukannya fil kalam dalam kalimat. Itu yang tadi kita bilang sesuai dengan penyakit. Itu mudhof. Wasanihima, dan yang keduanya mudhofan ilaihi, dinamakan dengan mudhof ilaihi. Wa irobuhu aljaru daiman, irobnya dijar selama-lamanya. Paham kan? Nah contoh ja'a gulamu zaidin. Lihat ja'a gulamu zaidin, gulamu marfu, tapi zaidnya apa? Zaidnya apa? Majrur. Ra'aitu gulama zaidin, gulama mansub, tapi zaidnya apa? Majrur. Marartu bi gulami zaidin. Lihat. Lihat gulamnya berubah-berubah. Paham? Zaidnya tidak berubah. Fagulamu fi hadil amtilati, maka gulamu pada contoh-contoh ini yusama mudhofan. Dinamakan mudhof. Kenapa? Li'annahu udifa ila ma'badahu. Karena dia disandarkan kepada apa yang setelahnya. Wahu zaid. Yaitu zaid. Wa irobu kodektalam. Dan irobnya berbeda-beda. Tergantung penyakit. Bisa babi iktilafi mauki'ihi fil kalam. Bisa babi dengan sebab iktilafi perbedaan mauki'ihi kedudukannya fil kalam, di dalam kalimat. Ya, fahu fa'il fil misalil awal. Dia adalah fa'il pada contoh yang pertama. Wal maf'ulu wa maf'ulun fil misalil tani. Maf'ul pada contoh kedua. Wa majrurun biharfil jar fil misalil tali. Dija dengan huruf jar pada contoh yang ketiga. Wa yusamma wa zaidin wa yusamma mudhafun ilai. Zaid dinamakan dengan mudhaf ilai. Kenapa? Li anna ma qablahu wa huwa gulam. Karena apa yang sebelumnya yaitu gulam udifa ilai, disandarkan kepadanya. Ai gulamun mudhaf ila zaid, yaitu gulam disandarkan kepada apa? Zaid. Wa qad lazima iraban wahidan wal jar. Dia telah lazima selalu iroban diirob wahidan dengan satu, selalu diirob dengan satu. Lazima itu selalu menetapi satu irob. Itu kalau terjemahkan secara bebas, dia menetapi selalu i satu irob. Wal jari itu apa? Jar saja. Paham? Walladhi amila fihil jar, walladhi amila fihil jarro al ismul mudhaf. Yang beramal jer padanya adalah isim yang mudhof wa huwa gulam pada contoh ini. Jelas? Alhamdulillah. Selesai. Sedikit lagi. Wa mithaluha minat tanzil. Contoh dalam Al-Qur'an qaulu ta'ala, firman Allah taala, inni rasulullahi ilaikum jami'a. Syahid kita mana? Jami'. Hah? Rasulullahi. Lumayan. Walakin rasulullahi wa khataman nabiyyina. Mana dia? Ah, lihat rasulah tadinya rasulu, ini rasulah. Tapi Allahnya selalu di jar. Laqad kana lakum fi rasulillahi. Di jar ini rasulinya. Allahnya tetap juga di jar. Uswatun hasanatun. Fa rasulun fi hadil amtila mudhaf. Rasul pada contoh-contoh ini adalah apa? Contoh-contoh ini adalah apa? Mudhaf. Wahuwa marfu'un fin mithal awal. Dia dirofa pada contoh pertama. mansubun fil mitsali tani, mansub pada contoh kedua, majrur biharfil jari fil mitsali tali, majrur dengan huruf jar pada contoh ketiga. Walafdul jalalati Allah dan lafdul jalalati Allah mudhaf ilaih. Majrurun bil mudhaf dijar dengan apa? Mudhaf wa lafdur rasulin, yaitu dijar dengan lafadz rasul. Wa alamatu jarihi kasru akhiri, tanda jarinya adalah kasro di akhirnya. Jelas? Jelas? Tambi besok? Besok apa, hari apa besok? Nah, selesai Kamis. Hah, berapa tadi? 1, 2, 3, 4. Oh, tadi 5 kita ambil, 10 halaman. Baru sisa berapa? 5. Berarti selesai besok. Nanti di, oh, Kamis di. Pahing mukanya dia, pahing. Enggak setuju. Insyaallah, kan di kita lalui dulu.